Nah, Allah musta'an. Kata ini masyarakat Allah rahimahullah yang kita jelaskan pada pertemuan pertama kita, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa'atul da'wanan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.